بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوان في الدين Azza wa Jalla Taala jami'an, kembali kita mengkaji kajian rutinitas kita dari sebuah tulisan dengan judul Al-Qasidatul Lamiyah, sebuah karya tulis ilmiah milik Syekhul Islam Ahmad bin Ali bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala. Qasidatul Lamiyah milik Syekhul Islam dengan materi akidah, kata beliau demikian. Dari akidah atau madhab atau manhaj yang terdapat 16 bait syair di dalamnya, telah kita selesaikan alhamdulillah 14, tengah kita kaji yang ke-15, masih tersisa yang ke-16. Kemudian materi yang kita kaji adalah berkaitan bait syair yang ke-15 tentang kesepakatan ulama atau para a'immah enam akan akidah dari apa yang beliau paparkan kepada kita di sini, disepakati oleh kaum muslimin. Barisan paling depannya adalah para imam dan para ulama. Kemudian nama yang disebutkan adalah 4 imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan materi kajian kita dari bait syair yang ke-14 atau yang ke-15, adalah kita akan menyebutkan biografi singkat berkenaan dengan para imam yang disebutkan namanya di sini. Imam Syafi'i telah kita selesaikan dalam dua pertemuan berturut-turut. Imam Malik telah kita selesaikan juga dengan dua pertemuan malam berturut-turut. Dan pertemuan kita malam hari ini kita akan ambil biografi dari imam yang ketiga disebutkan di sini, Imam Abu Hanifah. Nama Imam Abu Hanifah masyhur dengan kunyahnya, demikian Abu Hanifah. Dan satu-satunya kunyah yang berbeda dari empat imam yang disebutkan di sini. Telah terdahulu bahwasanya kunyah dari Imam Syafi'i siapa? Abu Abdillah. Kunyah juga dari Imam Malik adalah Abu Abdillah. Kemudian kunyah juga dari Imam Ahmad adalah Abu Abdillah. Jadi empat imam yang disebutkan namanya di sini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, kesemuanya Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Nah, ini kaidah bahwasanya empat imam madhab seluruhnya kunyahnya mereka adalah Abu Abdillah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kecuali Imam Abu Hanifah. Masyhur dengan kunyah Abu Hanifah. Namun menurut riwayat bahwasanya ini sebenarnya bukan kunyah, ini adalah laqab atau julukan. Ini adalah laqab atau julukan bahwa Hanifah sendiri adalah satu istilah menurut lisan bahasa orang Irak atau orang suku sana, suku Kurdi. Artinya adalah tinta. Nah, artinya adalah tinta. Karena menurut riwayat bahwa Imam Abu Hanifah dahulunya masih kecil, namun dia rajin untuk menuntut ilmu. Nah, dia rajin menuntut ilmu. Kemudian rajin juga menulis. Karena teman-teman yang sezawat dengan dia, yang sebaya, melihat dia karena tekunnya dia dalam menulis. Kemudian sering terlihat dia membawa alat tulis seperti pulpen dan tinta. Akhirnya dia dijuluki dengan Abu Hanifah. Nah, Hanifah artinya adalah tinta menurut bahasa Nam Irak atau suku Kurdi yang tinggal di tempat tersebut. Dari situ dijuluki dengan Abu Hanifah. Hanifah sendiri artinya adalah tinta. Adapun namanya adalah Nu'man bin Sabit. Namanya adalah Nu'man bin Sabit. Masyhur dengan Abu Hanifah. Nu'man bin Thabit bin Marzaban al-Kufi. Dia dari Kufah. Diperselisihkan oleh para ulama tentang kesukuannya dia. Ada yang menetapkan bahwasanya dia adalah Arabi. Namun di pendapat yang marjuh, pendapat yang jauh. Wa'ilah aslinya dia adalah dari bangsa Persia. Karena dia memiliki jalur. Barakallahu fikum jami'an. Sanad atau nam, jalur nasab maksud kami sampai kepada kaum Persia. Dari bangsa Persia. Abu Hanifah bagian daripada atau nam, tergolong tabi'i. Artinya adalah satu komunitas yang bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dia lahir pada tahun ke-76, tahun ke-80 Hijriah. Tahun ke-80 Hijriah dia lahir. Nah, dan antara tahun ke-80 sampai berakhirnya masa sahabat tahun ke-100, karena yang paling terakhir meninggal adalah Abu Tufail di Basra, sedangkan Abu Hanifah di Kufah. Itu kurang lebih tahun ke-99 atau 98, mendekati tahun ke-100 dia meninggal dunia. Dan antara tahun ke-80 sampai ke tahun 100 akhirnya masa para sahabat, masih ada 7 orang sahabat yang hidup di zaman tersebut. Namun menurut riwayat yang datang bahwasanya Abu Hanifah sempat bertemu dengan 4 orang sahabat, dan mereka adalah pertama Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik juga di Basra, masih satu negeri Irak. Demikian juga Abdullah bin Abi Aufa. Demikian juga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Ansori. Ketika Nabi SAW masih usia muda belia. Kemudian Abu Tufail. 4 orang inilah yang datang riwayat menyebutkan bahwasannya Imam Abu Hanifah bertemu dengan mereka. Hanya saja tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwasannya dia mengambil ilmu hadis Rasulullah SAW dari 4 orang sahabat ini. Jadi kesimpulannya adalah Imam Abu Hanifah bertemu dengan 4 orang sahabat. Pertemuan iya. Nah, adapun mengambil hadis tidak. Dikarenakan usia dia di kelahiran tahun 80-an, kemudian apalagi bertemu dengan Anas bin Malik yang dia meninggal kurang lebih tahun ke-90 atau 92. Usia Abu Hanifah waktu itu masih sangat muda belia, 10 atau 12 tahun. Dan untuk menimba ilmu di kala itu mungkin hanya tercatat hudur, tapi tidak tercatat as-sima'. Nah, karena para ulama ahlul hadis mereka memiliki kaidah bahwasanya ketika anak kecil, ketika dia hadir di satu majelis ulama, dicatat dia hudur kehadiran. Adapun periwayatannya, nah, tidak diberikan izin kecuali nanti ketika dia telah mencapai usia balig. Mencapai usia balig. Jadi kemungkinan Abu Hanifah meriwayatkan dari para sahabat ketika itu tidak ada. Dan ini yang paling rajih, barakallahu fikum jami'an. Dia bertemu dengan beberapa orang sahabat. Tadi kita sebutkan namanya, ada Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan juga Abu Tufail radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Abu Hanifah lahir pada tahun ke-80. Dan dia terempat imam yang disebutkan namanya di sini, empat imam ashabul madzhab, pemilik madhab. Dia adalah imam yang paling pertama. Nah, yang paling pertama karena lebih tua daripada 3 imam yang lainnya, lahir pada tahun ke-80. Terdahulu Imam Syafi'i lahir ke tahun ke-150. Imam Malik lahir tahun ke-95. Nah. Dan Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun ke-150. Pernah kita sebutkan. Tahun kematian Imam Abu Hanifah adalah tahun kelahirannya Imam Syafi'i. 150. Jadi Imam Abu Hanifah lahir pada tahun ke-80, meninggal pada tahun ke-150 Hijriah. Berarti dia menghabiskan, nah, usia sampai akhir hayatnya dia 70 tahun. 70 tahun meninggal dunia. Imam Syafi'i lebih muda, 54 atau 56. Imam Malik, 6, lebih tua, 80 lebih, 84 atau 85. Ini usia Imam Abu Hanifah di akhir hayatnya dia meninggal dalam usia 70 tahun. Adapun profesinya adalah mata pencahariannya dia pedagang dan dia menjual bahan baku pakaian berupa kain, kain mentah. Seluruh jenis kain dia jual, kain sutera dan semisalnya. Nah, dia bergelut dalam dunia niaga terkhususnya pedagang kain. Yang ini dia wariskan dari pendahulunya, dari orang tuanya. Profesi ini mulai digeluti oleh kakeknya, kemudian turun ke bapaknya, yakni Sabit, kemudian turun ke dia. Dari Naam, bapaknya kemudian turun ke dia, ke Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan perniagaannya dia laris manis. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya dia termasuk orang yang kaya di ketika itu. Bahkan apa yang dia infakkan kepada keluarganya berupa nafkah yang wajib, segitu juga dia infakkan kepada ulama di zaman dia untuk menutupi kebutuhan para ulama, terkhususnya ulama Islam. Nah, jadi apa yang diinfakkan berupa infak yang wajib kepada keluarganya, segitu juga dia infakkan untuk para ulama Islam, khususnya di daerah tempat tinggal dia, Irak dan sekitarnya. Ikhwan yang kiram, barakallahu fikum jami'an, masih tentang Imam Abu Hanifah. Kali ini kita berpindah tentang menuntut ilmunya dia. Nah, menuntut ilmu Imam Abu Hanifah, menuntut ilmu di usia dia yang masih sangat muda. Masih kecil dia sudah menuntut ilmu. Terdahulu bahwa dia tidak ada periwayatan satupun dari sahabat, meskipun pertemuan ia ada riwayat mengatakan Naam bertemu, namun periwayatan hadisnya tidak ada. Oleh karena itu periwayatannya dia seluruhnya berasal dari Naam tabi'i kabir, karena dia adalah sogir min sigori tabi'in, karena Naam, dan dia meriwayatkan dari para tabi'in yang kibar yang sempat bertemu dengan sahabat. Seperti nama yang disebutkan adalah Naam, dia menuntut ilmu di atau bin Nabi Rabah di kota Madinah atau di Makkah maksud kami. Dia juga menuntut ilmu dari Asy-Sya'bi, ulama di Irak, Amir Asy-Sya'bi. Dia juga menuntut ilmu dari Abdurrahman bin Hurmuz, murid senior dari Abu Hurairah di kota Madinah. Juga menuntut ilmu dari Nafi', maulanya Ibnu Umar di kota Madinah. Nah, dia juga bertemu dengan Al-Qamah, murid dari Ibnu Mas'ud, dan menuntut ilmu lama juga. Bertemu juga dengan Naam satu zaman dengan Az-Zuhri. Bertemu juga dengan Imam Muhammad bin Al-Munkadir, Hisham bin Urwa. Dan semua nama yang kita sebutkan adalah nama-nama kibar at-tabi'in yang bertemu dengan beberapa orang sahabat. Meskipun dia adalah orang yang tawadu, terkadang dia mengambil ilmu juga dari muridnya dia. Jadi dia mengambil ilmu dari orang lebih tinggi daripada dia derajatnya dari sisi kalangan kibar tabi'in. Terkadang juga dia mengambil ilmu dari bahkan muridnya pada sebagian mata pelajaran. Seperti dia mengambil ilmu dari Naam Syaiban An-Nahwi, lebih muda usianya. Dalam riwayat yang tadi juga bahwasanya dia mengambil ilmu dari Malik bin Anas, dan juga Malik bin Anas adalah lebih muda usianya. Terpaut kurang lebih 15 tahun dari Imam Abu Hanifah lebih tua. Hanya saja sedikit berita yang miris datang dari Imam Abu Hanifah bahwasanya di awal-awal menuntut ilmunya dia, dia berkecimpung dalam ilmu kalam. Nah, ilmu filsafat. Dan akan datang nanti tentang sejarah dia dalam ilmu kalam, sampai-sampai buku yang dinisbahkan kepada dia, kita katakan nisbahkan kepada dia, ini pendapat yang tepat, bukan tulisan milik Abu Hanifah, namun ditulis oleh murid-muridnya menukilkan tentang akidah Abu Hanifah dalam judul buku Fiqhul Akbar, yang para ulama mengatakan bahwasanya isi daripada Fiqhul Akbar adalah isinya ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, dia di awal-awal menuntut ilmu, dia berdalam-dalam pada ilmu kalam. Terbukti dari judul buku tadi yang kita sebutkan, dinisbahkan kepada dia. Nah, kemudian dia mendalami ilmu, khususnya ilmu fikih, ketika dia bertemu dengan gurunya. Dan di situ dia mulazamah banyak. Gurunya yang bernama Naam Hammad bin Abi Sulaiman. juga kalangan tadi, Hamad bin Abi Sulaiman. Bahkan disebutkan dia sendiri mengatakan bahwasanya aku duduk di hadapan Hamad bin Abi Sulaiman dengan kurun waktu 20 tahun, yakni sampai dia meninggal dunia. Jadi Imam Abu Hanifah, atau 18 tahun kurang lebih, 18 tahun. Dia pertama kali menuntut ilmu, khususnya ilmu fikih, ketika dia berusia 22 tahun. Kemudian dia mulazamah dengan gurunya, yakni Hamad bin Abi Sulaiman, sampai dia meninggal dunia. Dan Hamad bin Abi Sulaiman terkenal di Irak, khususnya di Kufa, dia punya madrasah, dialah pemimpinnya. Kemudian ketika Hamad bin Abi Sulaiman meninggal dunia, akhirnya ulama yang ada di sekitaran situ semuanya sepakat untuk menunjuk Abu Hanifah sebagai pengganti dari guru mereka yang meninggal, Naam Hamad bin Abi Sulaiman. Akhirnya dialah yang menduduki madrasah tersebut sampai terkenal bahwasanya madrasah tersebut adalah madrasah Ahlul Ra'yi. Madrasah yang mengedepankan akal pikiran dan pendapat dan menyampingkan ilmu hadis. Ia terkenal sampai kepada dia bahwasanya madrasah yang dipimpin oleh Abu Hanifah, bahkan dianya sendiri dijuluki dengan Ashab Ar-Ra'i, madrasah Ahlul Ra'i, yang mengedepankan nama barakallahu fikum jami'an, akal pikiran dan pendapat, dan menyampingkan ilmu hadis. Akan datang nanti penukilan daripada ulama bahwasanya nah, memang betul Abu Hanifah banyak yang dia tolak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang memotivasi dia untuk menuntut ilmu barakallahu fikum jami'an datang dari gurunya yang namanya Sya'bi, tadi kita sebutkan salah satu di antara gurunya adalah Sya'bi. Naam, Imam Amir Asy-Sya'bi. Kita sebutkan di awal bahwa dia memiliki profesi pedagang. Naam, menjual bahan baku pakaian, kain mentah. Dia pedagang. Kemudian pernah sempat bertemu dengan Imam Sya'bi. Imam Sya'bi sementara duduk di pinggiran jalan, kemudian lihat di hadapan dia Abu Hanifah. Akhirnya Imam Sya'bi pun bertanya kepada dia, "Ila man takhtalif?" Engkau mau pergi menuju ke siapa? Nah, ini di Irak, di Kufa. Terlihat Abu Hanifah melintas di depan Imam Sya'bi yang sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian Imam Sya'bi bertanya, "Engkau mau pergi ke mana? Ke siapa?" Akhirnya Imam Abu Hanifah menjawab bahwasanya akhtalifu ila suki, aku akan pergi ke pasar. Karena profesi dia adalah pedagang. Keseharian dia di pasar. Nah, pedagang. Bahkan perdagangannya dia disebutkan bahwasanya laris manis. Dan dia kaya dari hasil perniagaan tersebut. Dikatakan oleh Abu Nam, Amir Asy-Sya'bi kepada dia kembali, "Lam a'nil ikhtilaf ila su, anaitul ikhtilaf ila ulama." Yang aku tanyakan adalah mau pergi ke siapa? Siapa dari kalangan ulama engkau ingin menuntut ilmu? Bukan ke mana? Bukan ke pasar, tapi ulama. Faqultu, kata Abu Hanifah memberikan jawaban lagi, "Ana qalilul ikhtilaf ilaihim." Aku sedikit pergi beranjak menuju kepada mereka. Untuk duduk dengan ulama, rutinitasku sedikit, lebih banyak aku di pasar karena profesiku pedagang. Kemudian Imam Sya'bi sekaligus memotivasi dengan ucapan dia kepada Imam Abu Hanifah ketika itu, dan inilah asal muasal atau awal mula dia rajin untuk menuntut ilmu. Kemudian kata Imam Sya'bi mengatakan kepada Abu Hanifah, "La taghfal wa alayka bil nadri fil ilmi wa mujalasati al ulama fa inni arafika yaqdatan wa harqatan." Kata Imam Sya'bi kepada Abu Hanifah, "Jangan engkau lalai. Hendaknya engkau untuk menengok kepada ilmu dan juga duduk dengan para ulama." Ini anjuran dari Imam Sya'bi kepada Abu Hanifah. "Hendaknya engkau menengok kepada ilmu, hendaknya engkau duduk dengan ulama. Karena kenapa? Inni arafika yaqdatan wa harqatan." Karena aku sesungguhnya melihat pada diri engkau terdapat bakat dan peluang untuk hal tersebut. Artinya engkau orang yang cerdas, engkau orang yang pintar. Akan datang juga berita tentang kecerdasan dia yang luar biasa. Kata Imam Abu Hanifah terakhir setelah mendapatkan tayyib ajakan dan arahan dari seorang alim, Amir Asy-Sya'bi, dengan ajakan yang indah, "Fa waqa'a fi qalbi min qawlihi fa taraktu al-ikhtilaf ila suki wa akhadtu fil 'ilmi fa nafa'ani Allahu bi qawlihi." Akhirnya tertancap dalam hatiku berdasarkan ucapan dia tersebut. Akhirnya aku pun meninggalkan untuk berbolak-balik ke pasar. Aku pun pergi menuntut ilmu dan berdasarkan ucapan tersebut Allah memberikan manfaat kepadaku. Jadi Hal yang membuat dia termotivasi adalah ucapan atau nasihat dari Imam Amir Asy-Sya'bi yang membuat dia meninggalkan perniagaan dia. Bukan meninggalkan 100%, wa illa nah diwakilkan kepada anggota keluarganya, kemudian sesaat saja, beberapa kali saja dia pergi dan dia menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Dan dari situlah dia mulai menimba ilmu. Tadi kita katakan yang paling banyak dia menimba ilmu adalah dari Nam Muhammad bin Abi Sulaiman. Beberapa kali juga dia datang ke kota Madinah mengambil ilmu, beberapa kali juga dia datang ke kota Makkah. Nah, menimba ilmu, namun lebih banyak bermulazamah dalam kurun waktu 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman. Yang mana Hammad bin Abi Sulaiman terkenal dengan ilmu fikihnya. Dan dari situlah Imam Abu Hanifah terpengaruh. Nah, mengambil ilmu dari Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Sampai dia meninggal dunia. Sampai dia menduduki posisi Imam Abu Hanifah, menggantikan posisi Hammad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya di Madrasatul Ru'i ketika dia genap usia 40 tahun. Dan dari situlah banyak orang yang datang menimba ilmu dari dia. Berikutnya barakallahu fikum jami'an, masih tentang biografi Imam Abu Hanifah. Pertama-tama kita akan singgung akan ilmu fikih dia. Bahwasanya dia terkenal adalah bagian daripada fuqaha, faqih minal fuqaha. Hanya saja satu hal yang perlu kita berikan tanbih, bahwasanya Imam Abu Hanifah tenar dengan beberapa nam yang ada pada diri dia ini, masyhur dengan pertama dengan jidal. Dia adalah orang yang paling jago dengan jidal. Makanya Imam Syafi'i sendiri rahimahullah ta'ala. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berguru di depan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i memberikan julukan kepada Imam Malik bahwasanya dia adalah sahabul hadis. Dan ini juga masyhur dari ulama-ulama yang hidup di zaman tersebut. Bahwasanya Imam Malik fikihnya dibangun di atas ilmu hadis. Dia termasuk ahlul hadis. Imam Syafi'i sempat mengunjungi Irak. Di dalamnya adalah Kufah. Dia masuk di tempat tersebut dalam keadaan nama besar Imam Abu Hanifah sudah terkenal dan bahkan dia memiliki madrasah yang diwariskan secara turun-temurun dari Ahlul Ru'i. Imam Syafi'i kenal dengan madhabnya Imam Malik yang terkenal dengan Sahabul Hadis, dan dia pun masuk di Kufah dan mendapati madhab dari Imam Abu Hanifah dengan jidal Ru'i. Akhirnya Imam Syafi'i ketika masuk di tempat tersebut, pernah kita baca kisahnya, Imam Syafi'i membuat metode baru. Karena sahabul hadis mereka tidak mau menyimpulkan satu fikih kecuali ada landasan hukumnya dari hadis, mereka tidak berani. Namun mereka lemah dan kalah dari sisi jidal. Mereka kalau berdebat mereka selalu kalah sahabul hadis. Karena ada nikunik, ada hadis mengatakan haram halal, mereka memvonis dengan hadis tersebut. Sedangkan ashabul ro'i yang dipimpin oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya, nah mereka lebih cenderung kepada ada satu hadis mereka simpulkan tanpa menengok kepada hadis-hadis yang lain. Nanti akan datang buktinya. Jadi mereka terkenal dengan ahlul ro'i. Satu hadis mereka baca dan mereka simpulkan tanpa menengok kepada hadis-hadis yang lainnya. Dari situlah mereka dijulukkan dengan ahlul ro'i dan pintar debat. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menggabungkan dua metode ini. Akhirnya dia membuat madhab tersendiri, madhab baru. Nah, tentang menentukan satu hukum fikih diambil dari hadis. Kemudian dia gunakan juga metode Abu Hanifah dan yang sependapat dengan dia dan jidal. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengeluarkan satu tulisan dengan judul Ar-Risalah menggabungkan dua metode ini. Jadilah madhab dia tersendiri. Yang kita inginkan bahwa Abu Hanifah fikihnya dia adalah jidal, ro'yi dan kias. Ini yang paling terkenal dari dia. Jidal, berdebat, ro'yi menggunakan, mengedepankan akal pikiran, kias, hanya mengkiaskan. Ketika ada satu hukum, mereka tidak menengok kepada hadis-hadis yang lain, langsung memvonis bahwasanya, nah, hukum dari hadis ini demikian. Datang lagi pertanyaan, mereka kiaskan dengan, nah, pembahasan yang sama. Tentang fikih Abu Hanifah, dia punya madrasah, yang sebenarnya madrasah tersebut sudah ada bahkan dari zaman para sahabat. Nama yang terkenal membuka madrasah tersebut pertama di Kufah adalah Na'am Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dahulunya diutus oleh Umar bin Khattab, di khalifahnya Umar bin Khattab, sebagai gubernur di tempat tersebut. Nah, Ibnu Mas'ud. Kemudian ketika Ibnu Mas'ud meninggal dunia, yang meriwayatkan atau nama yang mewarisi madrasah tersebut adalah murid-murid senior Ibnu Mas'ud. Yang terakhir duduk adalah Hammad bin Abi Sulaiman. Ketika Hammad bin Abi Sulaiman, guru dari Imam Abu Hanifah meninggal dunia, yang meriwayatkan atau nama yang mewariskan tempat tersebut adalah Abu Hanifah. Ketika Hammad bin Abi Sulaiman meninggal dunia. Tentang pujian para ulama. akan fikih dari Abu Hanifah, karena dia terkenal dengan fakihnya, kefakihannya terkenal sampai-sampai dipuji oleh para ulama. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan memuji tentang fikih dari Abu Hanifah, dia mengatakan, la naqdibullah ma sami'na ahsana min ra'yi Abi Hanifah. Kami tidak berdusta atas nama Allah, kami tidak mendengar yang lebih bagus dari pendapat Abu Hanifah. Jadi ini sekilas tentang fikih. Nah, fokus pada fikih. Fikihnya Abu Hanifah dipuji oleh ulama termasuk Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Bahwasanya fikihnya Abu Hanifah adalah fikih yang baik, yang bagus ketika itu. Demikian juga ilmu dari Abu Hanifah berkaitan dengan ilmu fikihnya, karena kita akan singgung juga berkaitan dengan akidahnya. Makanya kita di awal pembahasan masih kita singgung tentang fikih dari Abu Hanifah. Adapun akidahnya belum kita belum kita memperbincangkannya. Ali bin Asim di antara ulama yang menyinggung tentang fikih dari Abu Hanifah, dikatakan, "Law wuzina ilmu Abi Hanifata bi ilmi ahli zamanihi la rajaha alaihim." Seandainya ilmu Abu Hanifah ditimbang dibandingkan dengan ilmu ulama di zamannya, niscaya masih lebih dominan ilmu Abu Hanifah. Kan bahwasanya fikih dari Abu Hanifah masih lebih diunggulkan daripada fikih dari ulama yang lain. Ini ucapan dari Ali bin Asim. Datang juga pujian dari Hafs bin Ghiyath tentang fikih dari Abu Hanifah, kata dia, "Kalamu Abi Hanifah fil fikhi adaqqu min asy-sya'r." Wala yu'ayyibuhu illa jahil. Ucapannya Abu Hanifah dalam pembahasan fikih lebih detail daripada sehelai rambut. Memang kalau dari pembahasan tentang fikih, ketepatan, kecerdasan, demikian apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya Abu Hanifah dalam masalah fikih jeli, detail. Wala yu'ayyibuhu illa jahil, dan tidak ada yang mencela dia terkhususnya dalam pembahasan fikih kecuali jahil, kecuali orang yang jahil. Nanti ini pembelaan dari para ulama termasuk Imam Hafs bin Ghiyath tentang fikih dari Abu Hanifah. Bahkan di antara nama-nama yang memuji Imam Abu Hanifah adalah nama-nama yang besar seperti Imam A'mash, Sulaiman bin Mihran, Abdullah bin Mubarak, bahkan Imam Syafi'i sendiri yang pernah kita kaji tentang biografi beliau, nah juga ikut memuji fikih dari Imam Abu Hanifah. Di antara pujian dari Imam A'mash, Sulaiman bin Mihran, dia pernah ditanya tentang satu permasalahan. Imam A'mash ditanya akan satu pembahasan, yaitu Imam A'mash dan Imam Abu Hanifah sezaman, bahkan sering bertemu. Imam A'mash pernah ditanya akan satu permasalahan dan diberikan jawaban bahwasanya innama yuhsinu hadza an nu'man bi Tsabit Al-Khazzaz wa dunnuhu burika lahu fi ilmihi. Kata Imam A'mash, Sulaiman bin Mihran, sesungguhnya saja yang mumpuni dalam materi ini adalah Nu'man bin Tsabit, yani Imam Abu Hanifah. Al-Khazzaz, yakni profesinya sebagai pedagang kain. Dan aku menyangka bahwasanya dia telah diberkahi ilmunya dalam pembahasan seperti ini. Nah, jadi Imam A'mash ditanya akan satu pembahasan, dia malah mengalihkan, jangan tanya ke aku. Yang lebih mumpuni dalam pembahasan seperti ini adalah Nu'man bin Tsabit. Dan ini na'am betul sama pada beliau. Imam A'mash memuji guru Hanifah. Di antara nama besar yang memuji juga Imam Abu Hanifah adalah Ibnu Mubarak, yang juga sezaman dengan dia, bertemu beberapa kali di Ibnu Mubarak di Marwazi, namun bertemu beberapa kali di Mekah di majelisnya Sofyan. Kata Ibnu Mubarak, Abu Hanifah afqahun nas. Abu Hanifah adalah yang paling faqih dari kalangan manusia. Nah, intinya barakallahu fikum jami'an, tentang ilmu fikihnya dipuji, diakui oleh para ulama ketika itu dan yang setelahnya. Termasuk nama-nama besar yang memuji adalah seperti Imam A'mash, Ibnu Mubarak, bahkan Imam Syafi'i juga memuji dengan ucapan dia. Imam Syafi'i rahimahullah taala juga ikut memuji Imam Abu Hanifah dengan ucapan dia bahwa annasu fil fikhi iyalun ala Abi Hanifah. Umat manusia dalam pembahasan fikhi adalah menuntunnya kepada Abu Hanifah, ya. Jadi mereka mengarahkan, mereka mengalihkan, mereka menunjukkan ke arah Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya annas dengan lafaz umat manusia seluruhnya. Intinya Imam Abu Hanifah adalah dipuji dari sisi apa? Ilmu fikihnya. Ingat, kita ikat bahwasanya ilmu fikih ataupun pembahasan fikih nanti akan datang pada enam poinnya tersendiri. Intinya sampai pada titik kita dari fikih dari Abu Hanifah rahimahullahu taala adalah dipuji oleh para ulama bahwasanya dia detail ketika mengkaji tentang ilmu fikih. Hanya saya terkenal dengan tiga ini. Ini yang paling terkenal dari madhab Abu Hanifah. Abu Hanifah dan madhabnya. Nah, bahwasanya mereka terkenal dengan ilmu jidal, kemudian berikutnya ilmu ra'yi, tentang pendapat daripada hadis, kemudian berikutnya adalah al-qiyas. Ikhwan kiram barakallahu fikum jami'an, kali ini tentang kecerdasan Abu Hanifah. Nah, dari pujian para ulama di depan menunjukkan tentang bahwasanya dia faqih, dia memiliki ilmu fikih. Ditunjukkan juga oleh beberapa momen yang menunjukkan tentang kecerdasan dari Abu Hanifah. Ada seseorang datang kepada Abu Hanifah dan mengeluh. Kisah ini dibawakan oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam kitab beliau Al-Adqiya. Judul bukunya saja Al-Adqiya, orang-orang jenius. Nah, dimembawakan Imam Ibn al-Jawzi membawakan buku tersebut, beliau memulai dengan nama para nabi, siapa di antara mereka yang paling jenius, kemudian disebutkan kisahnya, Al-Quran ataupun hadis. Disebutkan juga dari kalangan sahabat, dari kalangan imam, dari kalangan enam orang biasa, ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada orang besar, dan seterusnya. Dan dari kisah dibawakan oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam kitab ini dengan judul Al-Qiya adalah Imam Abu Hanifah. Bahwa seseorang datang mengeluh kepada Imam Abu Hanifah, semacam minta pendapat atau konsultasi. Bahwasanya ada seorang wanita yang dia taksir, yang dia sukai, dia ingin lamar. Hanya saja dia mengetahui bahwasanya keluarga dari si wanita tersebut ketika memandang seseorang dilihat dari sisi harta bendanya. Artinya kalau datang orang yang melamar anak perempuan mereka dan ternyata dari kalangan orang miskin, tentunya mereka langsung menolak, tidak menerima. Dan dia konsultasi bagaimana caranya biar aku diterima lamaranku dengan keadaanku yang sekarang ini, ya, dalam keadaanku fakir dan miskin. Akhirnya Imam Abu Hanifah bertanya kepada dia, bertanya kepada orang tersebut, kepada laki-laki tersebut. Kepada laki-laki tersebut bahwasanya, maukah engkau menjual salah satu dari jari engkau dengan seharga 12.000 dirham? Maukah engkau menjual salah satu jari jemari engkau dengan seharga 12.000 dirham? Angka tersebut adalah nominal yang sangat banyak di jari tersebut. Akhirnya orang tersebut memberikan jawaban, tidak mungkin. Bagaimana orang mau menjual salah satu dari anggota tubuhnya yang masih berfungsi, masih bisa dia gunakan? Dia sempurna, kemudian dia jual, otomatis dia akan jadi cacat. Aku tidak mau. Tidak mau. Akhirnya orang ini diarahkan oleh Imam Abu Hanifah, kalau begitu silakan pergi melamar. Kalau mereka bertanya, tanya kepada engkau siapa yang merekomendasikan, engkau katakan Nu'man bin Tsabit. Siapa yang merekomendasi engkau untuk datang melamar anak perempuan kami, katakan saja namanya Nu'man bin Tsabit. Akhirnya betul orang tersebut pergi. Orang tersebut pergi melamar. Dan orang tersebut ditanya bahwasanya, kami tidak kenal engkau, adakah orang yang engkau? Adakah orang yang kami kenal yang merekomendasikan kepada engkau? Dan dia menyebutkan satu nama, Nu'man bin Tsabit. Waktu itu sudah terkenal adalah orang ulama. Akhirnya dipanggil, Imam Abu Hanifah dipanggil. Ditanya, apakah engkau kenal orang ini? Iya, aku kenal. Dia pernah bertemu dengan aku. Bagaimana dengan keadaannya? Akhirnya Imam Abu Hanifah memberitakan yang terjadi dengan jujurnya. Dia mengatakan bahwasanya, aku pernah ingin membeli sesuatu yang berharga dari dia. Seharga 12.000 dinar. Dan dia tidak mau menjualnya. Terdengar angka 12.000 di keluarga yang dilamar anaknya, berarti ada sesuatu yang berharga milik dia, tidak mau jual. Nanti orang ini orang kaya. Akhirnya, lamaran dia diterima dengan kecerdasan dari Imam Abu Hanifah. Ini bagian daripada kisah yang dibawakan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Al-Adqiya tentang kecerdasan dari Abu Hanifah. Ada kisah yang lain juga datang dari Imam Abu Hanifah dan ini berkaitan dengan tauhid, tentang tauhidullah, disebutkan juga dalam 6 biografi yang masyhur dari Imam Abu Hanifah. Bahwasanya ada seorang ateis dari, karena di Irak waktu itu adalah bekas kerajaan Persia dan masih ada peninggalan orang-orang ateis yang tidak percaya dengan 6 penciptaan, tidak percaya dengan alam semesta yang ada menciptakannya. Ada seorang ateis yang juga ahli kalam, jago dalam ilmu filsafat, artinya pandai berbicara. Bahkan dia sempat mengajak debat beberapa ulama Islam dan mereka kalah, mengatakan bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya. Kalau ada penciptanya, tolong tunjukkan kepadaku siapa dia. Nah, karena tidaklah satu pencipta di permukaan bumi, kata mereka, pasti ada wujudnya, ada zatnya. Dan dia menantang bahwasanya mana? Kalau kalian mengatakan bahwasanya ada Allah yang menciptakan alam semesta, tunjukkan kepadaku. Karena agama-agama yang lain punya zat yang mereka sembah. Mereka katakan bahwasanya orang Nasor, dia punya Tuhan. Nah, artinya adalah Nabi Isa. Orang ini punya sesembahan dan sempat terlihat. Sedangkan kalian orang Islam, kalian tidak punya sembahan. Buktikan kalau memang betul ada, tampakkan kepada kami. Dan orang ini ketika berdebat dengan ulama-ulama Islam ketika itu, dia selalu menang. Selalu menang. Akhirnya berita ini tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan mereka menuntut untuk pertemuan dengan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan, menyebutkan pada orang tersebut bahwasanya ada suatu nama yang kau belum bertemu dan dia sangat cerdas. Dan kami anjurkan untuk bertemu. Akhirnya dia pun penasaran mencari nama mana yang namanya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Dia pun ingin bertemu dan berdebat. Nah, akhirnya Imam Abu Hanifah menerima tantangan tersebut, ingin berdebat. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya jangan empat mata, hendaknya di halayak ramai. Hendaknya dibuatkan acara khusus, pertemuan khusus di waktu tertentu, di tempat tertentu. Kemudian buat secara besar-besaran agar disaksikan juga oleh kaum muslimin. Akhirnya tibalah waktunya untuk pertemuan tersebut. Orang tersebut sampai lebih duluan di tempat dan waktu yang telah disepakati. Kemudian karena waktunya sudah tiba, akhirnya mulai juga datang berdatangan orang yang ingin menyaksikan perdebatan tersebut. Kejadian terjadi di Irak, khususnya di Kufah. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah sebenarnya sudah hadir di majelis tersebut, hanya saja dia sengaja tidak menampakkan dirinya. Ingin menampakkan kepada khalayak karena bahwasanya dia datang terlambat. Akhirnya, nah, orang tersebut mulai tampil di hadapan karena sudah tiba waktunya. Akhirnya mengatakan bahwasanya, perhatikan wahai para hadirin, bahwasanya Imam Abu Hanifah dia takut untuk berdebat, menunjukkan bahwasanya dia tidak punya sesuatu. Nah, telah lewat waktu yang lama Imam Abu Hanifah belum menampakkan dirinya. Orang tersebut mulai besar kepala mengatakan, perhatikan sudah lewat berapa waktu yang lama Abu Hanifah belum juga muncul, menunjukkan bahwasanya dia tidak punya, dia hanya bergetar untuk pertemuan. Akhirnya membuat orang sudah mulai bosan untuk menunggu. Orang itu pun sudah mulai mengatakan, aku akan pergi kalau sampai detik ini Abu Hanifah belum datang. Akhirnya tiba-tiba Imam Abu Hanifah muncul di akhir waktu sebelum manusia akhirnya membubarkan diri. Imam Abu Hanifah muncul kemudian mengatakan bahwasanya sebenarnya aku sudah hadir dari tadi. Hanya saja aku sengaja untuk memperlambat, aku sengaja untuk menunda-nunda waktu. Dikarenakan tadi aku datang dalam keadaan manusia sudah ada. Artinya dia menceritakan dari awal bahwasanya aku datang tadi dari tempat tinggalku agak jauh. Kemudian ada jarak antara tempat tinggalku dengan tempat pertemuan ini. Ada sungai yang membatasi. Biasanya jam-jam tertentu ada semacam angkutan kapal atau perahu yang mengangkut orang-orang dengan dibayar. Tiba waktunya aku di tempat yang sebenarnya ada kesepakatan kapal yang akan mengangkut, tapi tidak ada. Tidak ada. Akhirnya aku melihat pada suatu pohon, tiba-tiba pohon tersebut berubah menjadi kapal, berubah dengan sendirinya. Tiba-tiba kapal tersebut mengajak aku untuk naik ke atasnya. Tanpa dikemudi, tiba-tiba kapal tersebut menyeberangkan aku dari seberang ke seberang yang lainnya. Akhirnya dengan alasan itulah aku sedikit datang terlambat karena tidak ada kapal. Akhirnya orang tersebut semakin besar kepala mengatakan bahwa saya perhatikan Abu Hanifah sudah gila. Abu Hanifah sudah gila. Apakah mungkin bahwasanya nam dari pohon kemudian berubah sendiri tanpa ada yang merubah menjadi kapal, kemudian bisakah kapal menyeberang sendiri tanpa ada yang mengemudi? Abu Hanifah sudah gila. Akhirnya Abu Hanifah dari sinilah dia mengambil hujah bahwasanya kalau seandainya ruang lingkup yang kecil yang pasti ada penciptanya, kita katakan pasti ada yang merubah dari wujud pohon menjadi kapal, jadi kapal ada yang mengarunginya, yakni pengemudinya. Kalau itu saja kita katakan dalam ruang lingkup yang kecil ada penciptanya, bagaimana lagi dengan alam semesta yang besar ini? Apakah mungkin bahwasanya alam semesta ini yang besar ini tidak ada penciptanya, tidak ada yang menciptakannya, tidak ada yang mengadakannya? Kalau aku gila berarti engkau lebih gila. Akhirnya membuka wawasan orang yang dengar ketika bahwasanya orang ini memang betul-betul naam keliru dalam pendapatnya tentang ateis, mengatakan bahwasanya tidak ada pencipta. Jadi Imam Abu Hanifah, nambarakallahu fikum jami'an, memang dalam masalah akal jago. Dalam masalah akal pikiran dia jago. Dan dia punya metode untuk mengalahkan akal, gunakan juga dengan akal, jangan gunakan dengan enam dalil, baik itu dari Al-Quran dan hadis. Tapi ini sekilas tentang Imam Abu Hanifah, dan masih akan datang pujian-pujian ulama serta kritikan para ulama, dan kita akan gabungkan berkaitan dengan akidah dari Abu Hanifah, kesimpulan akhir tentang apa akidah dari Imam Abu Hanifah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.